Kita kembali ke pelajaran terakhir pelajaran kita sampai surat Al-An'am ayat yang ke-11. Fasiru fil ard thummanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jika kalian ragu tentang tahdid dan wa'id, ultimatum serta ansaman Allah Subhanahu wa taala berupa akan menimpakan azab bagi suatu kaum yang mendustakan ajaran Rasul, yang mana ansaman dan ultimatum ini Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, ayat yang ke-10. Nah, jika kalian ragu akan ansaman itu, fasiru fil ard, jelajahilah oleh kalian di muka bumi ini. Thummanzuru, kemudian kalian perhatikanlah. Amatilah, renungilah. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana tentang keberakhiran orang-orang mendustakan ajaran Rasul. Pasti keberakhirannya adalah kebinasaan dan kehinaan. Seperti kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, kebinasaan, kehinaan di dunia maupun di akhirat. Demikian pula tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan azab, di mana suatu tempat itu kemaksiatan-kemaksiatan telah mendominasi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan azab sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya yang lainnya mengambil pelajaran dari bencana-bencana alam, baik tsunami maupun yang lainnya, gempa, direnungkan, diperhatikan baik-baik teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata tempat yang Allah binasakan suatu tempat yang di situ banyak kemaksiatan-kemaksiatan, apalagi di daerah-daerah pantai. Tidak hanya kemaksiatan-kemaksiatan yang terkait dengan syahwat, bahkan kemaksiatan-kemaksiatan terkait dengan akidah berupa kesyirikan-kesyirikan sangat kental. Padahal semua itu justru akan menyebabkan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus mengambil ibrah, pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan kejadian-kejadian yang menimpa umat-umat terdahulu, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Fir'aun yang menentang dakwah Nabiullah Musa alaihi salam, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdaw wa bila. Sesungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa alaihi salam, kalimur rahman. Fa'asa fir'aunu rasula, akan tapi Fir'aun bermaksiat terhadap rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdaw wa bila ai syadidan muhlika, maka kami azab Fir'aun dengan azab yang dahsyat lagi membinasakan, berupa ditenggelamkannya di dunia, azab di dunia, ditenggelamkannya dia di lautan. Demikian pula di alam barzakh, an-nar, api neraka ditampakkan dari Fir'aun, huduwa wa asiyah, baik di pagi hari maupun di sore hari. Tersiksa. Di dunia sudah binasa, hina, diadab kubur, tambah tersiksa. Pagi sore sudah ditampakkan tempat kembalinya, berupa neraka. Dan di akhirat kelak, dimasukkan ke dalam azab neraka yang panasnya 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Maka dari itu, hendaknya kita berhati-hati, waspada. Jangan sampai kita memaksiati Rasul yang Allah utus kepada kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita akan diazab sebagaimana Allah mengazab umat-umat terdahulu yang memaksiati Rasul yang diutus kepada mereka. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu yang Allah timpakan azab, Allah binasakan akibat pendustaan mereka terhadap ajaran Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Kita kembali kepada keterangan Syekh Abdul Rahman As'adi rahimahullah. Wa kana naba'uhum ibratan li ulil absar. Dan adalah pemberitaan tentang mereka, pemberitaan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun pemberitaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan mata hati yang lurus, yang bersih. Dia merenung, dia mentadaburi. Dan ini juga pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang umat-umat terdahulu merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian beliau. Dalam keadaan beliau seorang la yaqra wa la yaktub, la yaqra syai'an maktuban, beliau tidak mampu membaca sesuatu yang tertulis. Bersamaan dengan beliau buta huruf, namun beliau mampu menyampaikan kisah-kisah, sejarah-sejarah umat-umat terdahulu. Ini menunjukkan tidak lain dan tidak bukan bahwa apa yang beliau sampaikan betul-betul wahyu yang Allah turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kalau beliau orang yang mampu membaca atau mempelajari kitab-kitab sebelumnya, orang masih bisa menyanggah, ya wajar aja orang beliau bisa membaca-baca kitab, bisa bercerita. Dan bisa jadi itu rekayasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau bisa membaca. Dengan Allah Subhanahu wa taala tentukan, tetapkan beliau sebagai seorang ummi. La yaqra syai'an maktuban, enggak mampu membaca sesuatu yang tertulis. Adapun Al-Qur'an beliau bisa membaca itu wahyu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Sehingga berita-berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang umat-umat terdahulu betul-betul itu adalah hak, dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada beliau, bukan hasil rekayasa beliau. Itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Nah, sehingga apa yang beliau sampaikan memang betul sesuai dengan kenyataan. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, masih hidup, beliau memperingatkan iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Suatu amalan-amalan yang dicetuskan oleh orang-orang belakangan di atas namakan agama. Itulah ajaran-ajaran bid'ah. Apakah di saat Rasul memperingatkan ini sudah terjadi kebid'ahan di zaman beliau? Belum ada. Terus apakah yang beliau peringatkan ini terjadi? Al-jawab, terjadi. Rasul memberitakan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Betul. Bermacam-macam golongan telah terjadi. Masing-masing mengklaim Muslim. Namun Rasul mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Seluruhnya di neraka kecuali satu golongan. Rasul ditanya siapa satu golongan itu? Ma'ana alaihi washabi al-yaum. Orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku pada hari ini di atasnya. Dia beribadah seperti apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya di saat itu. Dia berakidah dengan akidah apa yang ada pada Rasul dan para sahabatnya di saat itu. Namun betapa banyak dari kelompok-kelompok yang mengaku umat Nabi Muhammad ternyata akidahnya syirik, sedangkan Rasul menentang kesyirikan. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan adalah hak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahada sayrul ma'muru bih sayrul qulub wal abdan alladhi yatawallatu minhu al-iqtibar. Dan perjalanan yang diperintahkan di sini adalah perjalanan, apakah dengan hatinya maupun badannya, yang akan melahirkan darinya, dari perjalanan tersebut, al-iktibar, mengambil pelajaran. Jadi bukan sekedar rekreasi, tur sana, tur sini. Nah, melihat tempat-tempat peninggalan umat terdahulu. Bukan perjalanan yang seperti itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Tapi perjalanan yang di situ akan melahirkan dia mengambil pelajaran dari kejadian umat-umat terdahulu akibat mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, akhirnya Allah binasakan. 6. Wa amma mujaradun nazar min ghairi i'tibarin fa inna dzalika la yufidu syai'a. Adapun sekedar melihat tempat-tempat peninggalan umat terdahulu yang Allah binasakan tanpa di situ unsur mengambil pelajaran, maka sesungguhnya yang seperti itu tidak akan berfaedah sedikit pun. Nah, sehingga jangan salah paham terhadap ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganjurkan suruh melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang Allah binasakan dari umat-umat terdahulu, bukan secara mutlak, namun dikait, dikasih ketentuan, pelajaran yang terkandung di dalamnya, maka yatawalat minhu al-i'tibar, yang akan melahirkan, menghasilkan, mengambil pelajaran, sehingga dia merasa takut jangan sampai melakukan apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bisa paham ya kan? Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-11. Kita akan memasuki ayat yang ke-12. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qali Allah 'azza wa jalla qul liman ma fis samawati wal ard qulillah kataballahu 'ala nafsihi rahmah لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengatakan kepada haula al-musyrikun, mereka orang-orang musyrikin yang telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, liman ma fis samawati wal ard, milik siapakah apa yang di langit-langit maupun yang di bumi. Qulillah, katakanlah bahwasanya itu adalah milik Allah. Dan ini mereka ketahui, mereka yakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini, baik makhluk yang di langit maupun di bumi, wa ma bainahuma, mereka yakini bahwa yang menciptakan itu hanya Allah semata. Demikian pula mereka yakin yang memberikan rizki hanya Allah semata. Demikian pula mereka yakin yang mengatur alam semesta ini juga hanya Allah semata. Tauhid rububiyah mereka tetapkan tamaman dengan sebenar-benarnya. Namun ketika mereka diseru oleh Rasul, diajak untuk mengibadahi Allah semata, mereka berontak. Mereka tidak terima. Mereka tentang dakwah Rasul. Kerahkan segala kemampuan. Terjadilah jihad fisabilillah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan, menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wali ajli tauhid, diciptakannya jin dan manusia. Wali ajli tauhid, disyariatkannya jihad fisabilillah, tertumpahnya darah, pengorbanan harta maupun nyawa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan dakwah di Mekah, Allah izinkan beliau hijrah ke Madinah. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasul barulah berhasil menaklukkan kekuatan serta kesongkakan musyrikin Mekah. Barulah hati mereka terbuka dari kebanyakan mereka. Ternyata dakwah yang selama ini ditentang itulah dakwah yang hak. Fayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka mereka pun masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Abu Sufyan yang tadinya luar biasa penentangannya dan permusuhannya kepada Rasul, itu pun yang termasuk masuk ke dalam Islam. Bahkan akhirnya menjadi mertua beliau alaihi salatu wassalam. Maka di situ diambil faedah barakallahu fikum, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang dai, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala segerakan bihaits dari sisi si dai tadi melihat asar pengaruh dari dakwah yang dia sampaikan. Manusia menerima. Dan ada kalanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang dai Allah tunda sampai waktu yang Allah tentukan di belakang hari. Bahkan terkadang Allah tunda sampai waktu yang lama, sampai dai-nya meninggal. Dai yang menyuruh tadi sudah meninggal dunia, baru masyarakat yang selama ini disampaikan pada dakwah terbuka, ternyata itulah dakwah yang benar. Wahada yu'tabaru, yang seperti ini juga teranggap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib ala da'i ila Allah untuk terus al-istimrar fi da'watihi ila Allah jalla wa ala. Baik asar dakwahnya terlihat di saat dia masih hidup, maupun belum terlihat, bisa jadi di belakang hari Allah Subhanahu wa taala bukakan hati-hati masyarakatnya dan mengakui kebenaran dakwahnya dan mengikuti dakwah tersebut. Kataba ala nafsihi rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya rahmah. Wa fi sahihain min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, di dalam hadis kursi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Wa fi riwayah, inna rahmati sabaqat ghadabi. La yajma'annakum ila yawmil qiyamah. Benar-benar akan Allah kumpulkan kalian pada hari kiamat. Dinamakan hari kiamat liqiyamin nas ila rabbil alamin, berdirinya bangkitnya manusia dari alam-alam kubur, apa dari alam kubur mereka menuju Rabb semesta alam. Mereka dikumpulkan di mahsyar, tidak ada satu gunduk batu pun yang bisa berteduh di balik gundukan batu tersebut. Tidak ada satu bangunan pun yang bisa berteduh di bawah bangunan tersebut. Tidak ada satu pohon pun yang bisa bernaung di bawahnya. Manusia dikumpulkan dari awal sampai akhir. Dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Hufatan uratan hurla. Dalam keadaan tatkala dia dilahirkan dari perut ibu, tidak beralaskan kaki, tidak memakai kain, dan tidak sunat. Dikumpulkan jadi satu rijalan wa nisa'a. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, manusia di hari kiamat nanti dikumpulkan dalam keadaan seperti itu, alaysa ya'dhuru ba'duhum ba'dha, bukankah nanti sebagian mereka akan melihat sebagian yang lainnya, apa enggak malu dikumpulkan dalam kondisi seperti itu? Apa jawab Rasul, ya Aisyah, al-amru ashad min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, urusan di saat itu, perkaranya di saat itu lebih dahsyat daripada sebagiannya mereka, apa, dari melihatnya sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Maknanya enggak sempat untuk saling melihat walaupun kondisi seperti itu. Yauma yafirul mar'u min akhih, manusia akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anak-anaknya. Lihat yang Allah sebutkan di sini, orang-orang dekatnya. Enam, anak, istri, saudara. Enam, bapak, ini kan orang-orang dekatnya. Itu saja lari. Yauma idzin sya'nu yughni, karena di saat itu masing-masing orang akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dia mau tidak mau mempertanggungjawabkan selama masa hidupnya. Nasallallahu salamatul afiyah. Itu ya ikhwan, berita dari Allah Subhanahu wa taala, berita dari Rasulnya yang pasti benarnya. Mau tidak mau, yakin tidak yakin, pasti kejadian itu akan terjadi. Kalau sampai tidak yakin, rugi. Bisa kafir. Dan tetap kejadian itu tetap akan terjadi, walaupun enggak yakin. Kalau pemberitaan dari Allah dan Rasulnya kita enggak yakin, lantas berita dari siapa lagi yang kita yakini? La yasma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fih. Benar-benar Allah akan kumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. La raiba fih, enggak ada keraguan. Betul-betul akan terjadi hari kiamat, barakallahu fikum. Dan bekal yang dibutuhkan di sana adalah keimanan dan amalan soleh, yang itu merupakan buah dari ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, akan membuahkan keimanan, membuahkan amalan soleh. Itu bekal yang dibutuhkan di sana. Bukan nasab, bukan harta. Sekarang Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan yang lainnya minal mawali, dan yang lain dari para budak-budak, itu secara kasat mata, di mata musyrik itu rendah, hina. Nasabnya rendah, orang-orang miskin, dipandang rendah. Namun kenapa mereka menjadi tokoh-tokoh muhajirin? Al-jawab, keimanan dan amal soleh yang ada pada mereka, yang itu merupakan buah ilmu yang mereka pelajari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jal, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha. Bukanlah harta-harta kalian, bukanlah anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan orang beriman dan amal saleh. Itu bekal yang dibutuhkan di sana. Maka dari itu kita manfaatkan sebaik mungkin masa hidup ini untuk tazawud, berbekal diri. 6. Menuju akhirat kita. Di perjalanan dunia saja, kita enggak punya bekal, kayak apalah bingungnya. Kita mau melakukan perjalanan misalkan ke Padang atau ke Medan, enggak punya bekal. Apa yang dialami oleh si orang ini? bingung, cemas. Nah, apalagi perjalanan menuju akhirat, kalau sampai enggak punya bekal, tentu lebih rugi lagi. Syaikh Shalih Fauzan mengatakan, laisa hunak al-a'mal tuba. Di sana enggak ada amalan-amalan saleh yang bisa di yang dijual, yang bisa dibeli. Ah, nanti beli bekal di sana ajalah. Enggak ada. Dan bahkan harta benda sudah enggak ada guna lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah, pada satu hari yang tidak ada lagi guna harta maupun anak-anak, kecuali orang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Maksudnya selamat dari syirik, membawa hati yang bertauhid. Selamat dari kufur, membawa hati yang iman. Hadza huwa bekal yang kita butuhkan di akhirat kelak. Kita selesaikan. Alladzi khasiru anfusahum, orang-orang yang rugi diri-diri mereka. Fahum la yu'minun, mereka itu enggak akan beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman, enggak yakin adanya hari kiamat, itu adalah orang yang rugi. Dia sudah enggak yakin, ternyata terjadi. Akibat dari tidak yakinnya dia, dia menjadi kafir, neraka ancamannya, tempat kembalinya. Apa enggak rugi yang seperti itu? Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bukakan hati kita untuk mengimani apa yang datangnya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya biiznillahi azza wa jal. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.